Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Telah kita bacakan tentang al-mukhalifun li ahli sunnah fi kalamillah ta'ala, kelompok-kelompok yang mereka menyempal, menyelisihi dari ahli sunnah tentang kalam Allah. Anna Allah ta'ala mausufun bil kalam, Allah tersifati dengan sifat kalam, berbicara. Mata sya' wa kaifa sya' wa man sya'. Tentunya kapan saja dan dimanapun Allah SWT kehendaki, terhadap orang yang Allah kehendaki, Allah Maha berbicara. Dan telah kita bacakan kelompok yang pertama dari kelompok yang menyelisihi prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat kalam lillah azza wajal. Manhu? Siapa kelompok yang pertama? Al-Jahmiyah. Pengikutnya siapa? Jaham Ibn Sufyan. Baik. Apa syubhat mereka tentang kalam Allah? Huwa makhluk min makhlukatillah azza wa jalla, wasni al-Quran adalah makhluk dari sekian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah ciptakan makhluk ini kata mereka? Di hawa. Di udara atau di tempat-tempat tinggi yang dari sana akan terdengar oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sehingga penyandaran al-kalam terhadap Allah Subhanahu wa taala ini membab penyandaran terhadap penciptaannya atau penyandaran terhadap kemuliaannya. Ini syubhat yang dilontarkan oleh Jahmiyah yang mereka katakan bahwasanya kalam adalah makhluk min makhlukatillah azza wa jal, suatu makhluk dari sekian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pendapat yang batil, yang keliru. Tentunya dengan beberapa sisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bantahannya. Apa bantahan yang pertama? Yang pertama tentunya khilaf ijma'i salaf, menyelisihi ijma' salaf. Kenapa menyelisihi ijma' salaf? لأن السلف مجمعون على إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما فرى السلف الصالح سبقت dalam menetapkan sifat kalam bagi Allah SWT. Ini kesepakatan mereka, ijma' mereka. Kemudian diselisihi oleh orang-orang Jahmiyah dengan mengatakan makhluk. Sehingga penetapan mereka yang mengatakan Al-Quran makhluk ini merupakan pendapat yang menyisihi ijma' salaf. Yang kedua, khilaful ma'qul, menyisihi perkara yang diketahui dengan akal. Kenapa? Kenapa menyisihi sesuatu yang ma'qul, yang bisa difahami dengan akal, yang diketahui dengan akal? Pendapat mereka ketika mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Baik, karena sifat muttasilun bil mausuf, yang namanya sifat itu tentunya menyatu, ya, senantiasa ada terhadap diri yang disifatinya atau terhadap benda yang disifatinya. seperti telah kita sebutkan, ya, misalkan seseorang tersifat dengan sifat tinggi, maka ketinggian itu tidak berpisah darinya, ya, tetapi muttasilun bihi, menyatu, bersambung dengannya. Demikian pula al-kalam, al-kalam sifat, fahuwa muttasilun bil mausuf, bil mutakallim, yang namanya pembicaraan, maka hal itu ada pada orang yang berbicara, tidak terpisah, bukan makhluk, bukan tersendiri, tetapi hal itu ada pada si pembicara. Tanya. Jadi ketika mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, ya, atau kalam Allah makhluk, ini khilaful ma'qul, menyisihi sesuatu yang bisa difahami dengan akal, yang dimaklumi dengan akal. Yang ketiga, fa'budni, menyisihi firman Allah SWT ketika Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di sisi mana menyisihinya terhadap ayat ini? Dari sisi mana? Pendapat mereka mengatakan Al-Quran makhluk atau kalam Allah makhluk, menyisihi ayat ini di surat Taha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Baik. Bantahan yang lainnya? Ini dari ayat ini. Kenapa? Ketika Jahmiyah mengatakan bahwasanya kalam Allah makhluk, menyelisih ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sisi mana penyisihannya Abu Bakar? Abu Zakaria, dari sisi mana penyelisihannya? Tayyib, hampir. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Tafadhal. Di situ ikhwah yang punya kitab. Karena di situ tidak mungkin seseorang mengatakan dirinya Allah. Iya. Innani anallah. Mustahil ada makhluk yang mengatakan dirinya Allah. Sehingga tentunya di sana yang berbicara adalah Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ada selain Allah SWT yang mengaku saya Allah. Menunjukkan Allah SWT ya takallam. Berbicara, berkata, innani anallah. Ya, sehingga bagaimana Al-Quran itu dikatakan makhluk, padahal Allah SWT sendiri yang berbicara. Ini tiga bantahan yang disebut oleh Syekh terhadap Al-Jahmiyah yang menolak, ya, seluruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun di sana Jahmiyah terbagi, ada yang menolak sebagiannya saja, seperti kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua yang menyisihi prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat kalam lillahi azza wa jal, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'ifatu thaniyatu al-ash'ariyah, itu kelompok al-ash'ariyah. Alladzina yansibuna madhabahum ila abil hasan al-ash'ari. Al-Asy'ariyah yang mereka menisbatkan madhab mereka kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Tentunya penisbatan ini adalah penisbatan yang kadzib, yang dusta, kezaliman, karena beliau tidak pernah menghasung manusia, bahkan beliau telah bertobat jikalau seandainya pernah berlepas diri dari akidahnya, akidah Al-Asy'ari, berlepas diri, bertobat, mengumandangkan kepada manusia, beliau lepas akidahnya di hadapan manusia seperti melepas jubahnya. Tayyib. Dan yang menunjukkan itu semua karya beliau, Al-Ibana fi Usulid Diyanah, kitabnya Al-Ibana, sebagai bentuk taubat beliau dari akidahnya Al-Asy'ari. Ya. Dan hal itu tentunya karena faktor-faktor beliau memiliki bapak tiri Al-Jubba'i yang memiliki akidah yang keliru sehingga beliau terpengaruh. Tetapi pada akhirnya, dalam fase terakhir, beliau kembali kepada manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dengan mengumumkan taubatnya di hadapan manusia. Taib ila alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Karena syarat taubat, Allah SWT menyatakan di surat Al-Baqarah, ila alladhina tabu wa aslahu, adanya islah, perbaikan. Taib, adanya bukti perubahan yang tidak terus menerus di atas kesalahannya, kekeliruannya. Tetapi wa aslahu ditambah wa bayyanu, menerangkan kepada manusia, jika hal itu berkaitan dengan manusia secara umum, untuk dia menerangkan kesalahannya. Tayyib. Tidak ada tentunya aib, celah atau malu ketika seorang bertobat untuk menerangkan kesalahan dirinya kepada manusia. Maka ini yang disebut taubatan nasuha, lilladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim, maka mereka itulah yang aku berikan taubat kepada mereka, kata Allah. Terpenuhi tiga syarat tadi. Jadi kalau taubat-taubat sambal ya, mengatakan taubat tapi apa? Nyebur lagi. Ya, sehingga yang akan mentazkiyah masing-masing kita itu adalah amalan kita, perbuatan, bukan tazkiyah syekh, ulama, yang lainnya. Tapi itu akan kembali kepada perbuatan kita sendiri. Meskipun mungkin seseorang meminta rekomendasi ya, asyikh mila masyikh, para syekh dari para masyikh, ya, ada tazkiyah. Mungkin di zaman kita Syekh Fauzan, Syekh Abbad dan yang lainnya, ya, terpampang piagam-piagam tazkiyah di rumahnya, tetapi perbuatannya menyelisihi al-haq, kebenaran, tidak semua, ya, tidak bermanfaat itu semua. Ya, Allah SWT menyatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya, jangan kalian mentazkiyah diri sendiri, itu mencari rekomendasi untuk diri sendiri, karena Allah SWT a'lamu biman ittaqa, lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa kepadanya. Tanya. Sehingga amalan kita lah, perbuatan kita lah, yang hal itu akan mentazkiyah diri kita sendiri. Tanya. Sehingga tunjukkan itu semua ya, dengan perbuatan-perbuatan kita ya, tidak usah kita capek atau bersusah payah mencari dukungan, rekomendasi orang lain terhadap diri kita. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari ketika itu yang memandangkan tobatnya di hadapan manusia, seperti beliau katakan, aku menanggalkan akidah saya ini seperti saya menanggalkan baju ini, melepas akidahnya, sehingga beliau kembali kepada manhaj As-Sunnah. Oleh karena itu penisbatan mereka ini penisbatan yang dusta, ya, yang kadzib, karena ya, muasisnya telah bertobat kepada Allah SWT. Qalu, mereka orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwasanya kalamullah dan Asy'ariyah sebenarnya termasuk dari Jahmiyah pula, yang dahulu para ulama mengatakan bahwasanya Jahmiyah itu kelompok yang menolak sifat atau nama secara keseluruhan atau sebagian. Tetapi oleh para ulama yang terkemudian dibedakan. Kalau Jahmiyah adalah menolak secara keseluruhan, kalau Asy'ariyah menolak sebagian. Ya, menolak sebagian. Ya, di antaranya Al-Asy'ariyah ini hanya menetapkan 7 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu pun mereka tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan penafsiran mereka dalam menetapkan 7 sifat tersebut. Tayyib. Oleh karena itu kata mereka, kalamullah ma'nan qa'imun binafsihi la yata'allaqu bimasyiatihi. Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu makna yang berdiri sendiri. Kalamullah adalah suatu makna yang berdiri sendiri. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menafikan bahwasanya kalam adalah sifat masyiah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut mereka adalah perkara yang berdiri sendiri. Qa'imun bi nafsihi, secara makna yang berdiri sendiri. Kemudian mereka katakan wa hadhil huruf wal aswatu. Huruf-huruf ini dan suara-suara ini, ya. Al-huruf wal aswatul masmu'ah, huruf-huruf yang tertulis di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis kudsi. Demikian pula suara-suara yang terdengar yang dilantunkan oleh para qari ketika mereka membaca Al-Qur'an, itu semua makhluqatun. Makhluq. Subhanallah. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan. Mereka katakan adalah kalam, ya, kalam Allah, makna yang berdiri sendiri. Makna yang berdiri sendiri. Kemudian huruf-huruf yang tertulis, ya, di mushaf, ya, di masahif, di kertas-kertas yang ada, ataupun suara-suara yang terdengar dari lantunan seorang qari, seorang imam, itu semua makhluk. Tanya. Dirinci oleh Asy'ariyah. Untuk apa fungsinya? Kata mereka, li ta'biri anil ma'na al-qa'imi binafsillahi azza wa jal. Untuk menakbirkan, mengungkapkan, menjelaskan dari makna-makna yang berdiri sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf-huruf dan suara-suara itu fungsinya untuk menerangkan makna yang makna tersebut berdiri sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka katakan tadi kalamullah adalah makna, suatu makna yang berdiri sendiri, ya, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dijelaskan makna tersebut oleh huruf-huruf dan suara-suara yang terdengar ketika seorang melantunkan Al-Qur'an. Itu menurut mereka, maka ini adalah pendapat yang batil. Secara tidak langsung atau secara langsung mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa? Secara langsung atau tidak langsung, ya. Secara sindiran mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat apa di sini? Tayyib, ahsan. Ahras. Bisu. Tayyib. Tidak berbicara. Ya, mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan bisu, tidak berbicara, karena kalamullah kata mereka makna, suatu makna. Yang makna ini akan dijelaskan, diungkapkan oleh huruf dan suara manusia. Suara si pembaca, orang yang menulis. Sehingga mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala bil ahras, dengan bisu. Ya, sehingga maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'ala Allah malikul haq. Subhanallahu amma yasifun. Wa ta'ala Allah amma yasifun 'uluwan kabira. Dari apa yang mereka sifatkan. Ya, mereka samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang bisu. Tanya. Karena yang bisu tentunya antum melihat, ya, manusia yang bisu, mereka membuat gerakan-gerakan, membuat suara-suara yang dengan gerakan-gerakan tersebut atau suara-suara tersebut fungsinya untuk memahamkan yang lain. Ya, sehingga ini persis, ya, apa yang mereka sifat yang kepada Allah SWT. Ya, kalau orang yang buta dia melakukan suatu gerakan-gerakan atau suara-suara yang dengannya akan faham orang lain. Tanya. Sehingga menurut mereka Allah SWT melakukan suatu gerakan-gerakan, suara-suara yang hal itu bisa difahami Jibril. Ya, kemudian Jibril memahamkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat yang keliru. Tetapi tentunya apa yang telah kita lalui, bahwasanya idza utliq al-qawl, jikalau al-qawl dimutlakan, demikian pula kalam secara umum tidak ada ketentuannya, ya, tidak ada ketentuan qawl wal kalam, maka yang dimaksudkan dengannya mencakup huruf-huruf dan suara. Ya, kalau tidak ada pengait atau perkara ketentuan yang memberikan ketentuannya, maka yang dimaksud dengan qaul atau kalam mencakup huruf-huruf dan suara. Berbeda kalau hal itu tidak mencakup huruf ataupun suara, maka Allah SWT sebutkan dengan taqyid, ya, dengan batasan yang lainnya, dengan kaitan yang lainnya, lingkup yang khusus. Seperti Allah SWT firmankan di surat Al-Mujadilah, وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمْ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولِ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ. Mereka berkata pada diri mereka sendiri, dalam jiwa mereka sendiri, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Ya. Kenapa Allah SWT tidak mengazab kita disebabkan apa yang kita katakan? Tanya. Menunjukkan di sini al-qaul muqayyad bin nafs. Ya. Ada perkara yang membatasinya. Ya. Yaitu dengan nafs. Wa yaquluna fi anfusihim. Tetapi kalau tidak ada taqyid, tidak ada pembatasan, yang dimaksudkan dengan qaul mencakup huruf-huruf dan suara. Seperti antum mengatakan, saya berdiri, berkata pada diri saya sendiri, menunjukkan antum apa? Terlintas, terbesit dalam hati mengatakan sesuatu. Seperti itu. Apakah di sana ada huruf-huruf atau ada suara? Tentunya tidak ada. Ya. Melihat sesuatu, dia berbicara pada dirinya sendiri. Tanya. Tu yaquluna fi anfusihim. Maka kata Syekh rahimallahu taala, ruddu alaihim bima yari. Kita bantah pendapat al-Asy'ariyah ini dengan bantahan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, annahu khilafu ijma'i salaf. Itu poin utama. Pendapat al-Asy'ariyah yang mengatakan kalam adalah ma'nan qa'imun binafsihi, ya, kalamullah adalah makna yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah SWT, itu semua menyisihi ijma' salaf. Karena salaf mujmi'un ala isbatil kalam lillahi azza wa jal. Karena salaf bersepakat dalam menetapkan kalam bagi Allah SWT. Athani, yang kedua, kata Syekh rahimallahu taala, annahu khilaful adillati, menyelisihi dalil-dalil. Ya. Menyelisihi dalil-dalil. Kenapa? Li'annaha tadullu ala anna kalam Allah yusma'u. Karena dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kalam Allah SWT didengar. Ya. Kalam Allah bisa didengar. Wala yusma'u illa sawtu, dan tidaklah didengar kalam Allah melainkan suara. Wala yusma'u al-ma'na al-qa'imu binafsi, tidak terdengar oleh kita, ya, makna yang berdiri sendiri. Ketika kita mendengar kalam Allah, tentunya berupa suara. Tidak ada makna. jadi tidak ada makna tersendiri untuk menerangkan kalam Allah, tapi tentunya berupa suara. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ketika ada seorang musyrikin meminta keamanan, fa'ajirhu, maka lindungilah hatta yasma'a kalam Allah, ya, sampai dia mendengar kalam Allah. Menunjukkan misalnya kalam Allah yusma', bisa didengar, ya, bisautin yusma', dengan suara yang bisa didengar, bukan makna, karena makna tidak bisa terdengar. Yang ketiga kata Syekh, annahu khilaful ma'hudi, sama bahwasanya pendapat Al-Asy'ariyah yang mengatakan kalam adalah makna qa'imun binafsihi, itu menyisihi al-ma'hud, perkara yang sudah diketahui. Karena kalam ma'hudu huwa ma yantiqu bihi al-mutakallim. Karena kalam, ucapan yang diketahui, yang difahami, tentunya adalah ucapan yang diucapkan oleh si pembicara. Yang namanya ucapan adalah perkataan yang diucapkan oleh si pembicara, maka itu dikatakan kalam, ucapan. Ya, ketika kita mendengar, ini ucapan siapa? Ucapan si fulan. Ini perkataan siapa? Perkataan si fulan. Menunjukkan bahwasanya yang namanya perkataan atau yang namanya ucapan adalah sesuatu yang diucapkan oleh si pembicara. Enggak mungkin kan kita mengatakan ini perkataan Syekhul Islam, sementara Syekhul Islam tidak mengatakannya. Ya, enggak mungkin. Ini namanya khilaful ma'hud, menyisihi perkara yang diketahui, perkara yang sudah difahami. Ya, karena yang dikatakan ucapan atau pembicaraan tentunya sudah diucapkan, sudah dibicarakan oleh si pembicara, ya, oleh orang yang mengatakannya. La mayudmiruhu fi nafsihi, tidak mungkin yang namanya ucapan atau pembicaraan perkara yang disembunyikan dalam hatinya, dalam jiwanya. Ya, kita mengatakan hadza qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini perkataan, ucapan, pendapat Syekhul Islam, menunjukkan beliau telah mengatakannya. Tidak mungkin beliau masih menyimpan di dalam hatinya. Ya, ini semua tentunya khilaf al-ma'hud. Bisa difahami kok tiga bantahan ini? Bisa difahami? Bantahannya. Tanya. Qala rahimallahu ta'ala huwa dalilu ala annahu hurufun, dalil yang menunjukkan bahwasanya kalamullah berupa huruf. Qawluhu ta'ala ya Musa inni ana rabbuk, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Di surat Thaha ayat yang 11-12. Qala Syekh rahimahullah ta'ala fa inna hadhihi al-kalimati hurufun, sesungguhnya kalimat-kalimat ini tersusun dari huruf-huruf. Sebagaimana yang antum ketahui, ya, dalam pelajaran nahwu, bahwasanya yang namanya kalam ma yatarakkabu an kalimatain fa akthar. Ya, bahwasanya al-kalam, kata Ibnu Ajurum, wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, yang namanya kalam adalah huwa al-lafdu. Lafdu itu apa? Al-lafdu, apa definisi lafdu? Definisi lafad, ma yashtamil huruf al-hijaiyah ma tabtadiu bil-alif wa tantahi bil-ya, yang mencakup huruf hijaiyah. Yang namanya lafad, ya, kalam tentu mencakup huruf-huruf hijaiyah. Tanya, enggak mungkin ada kalimat yang tidak disusun dari huruf-huruf hijaiyah, menunjukkan bahwasanya kalam Allah ya, tersusun dari huruf-huruf, maka ini semua disebut wahiyah kalam Allah. Jadi, apakah berubah makna? Tidak ada hurufnya, makna berdiri sendiri, tidak mungkin menyisihi kaidah bahasa Arab sendiri. Padahal mereka belajar bahasa Arab, tahu ya, yang namanya matan-matan bahasa Alfiyah dan yang lainnya di luar kepala mereka, tidak di dalam kepala lagi. Tapi, tetapi apa? La yanfa' wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan ini dengan ilmu yang ada pada mereka sendiri. Itu ahlul bid'ah yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi ilmu sebagai penyesat dirinya, bukan penerang. Tanya, ketika hawa nafsu itu diikuti, maka Allah sesatkan dengan ilmu yang demikian pula kata Syekh, wa dalilu ala annahu bisautin, dalil yang menunjukkan bahwasanya kalam Allah berupa suara, qauluhu ta'ala wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya, dan kami panggil Musa dari sebelah kanan Tur, kemudian kami dekatkan Musa untuk diajak berbicara. Di sini wa nadainahu, Allah Subhanahu wa taala memanggil. Allah Subhanahu wa taala memanggil. Sekarang pendekatan, bukan penyamaan. Kalau orang tua kita memanggil wahina, dengan apa memanggil tersebut? Tanya. Dengan apa memanggil? Dengan suara tentunya. Tanya. Ya. Kalau dia memanggil dengan isyarat, ada ketentuannya, ada embel-embelnya. Ya. Ibu saya memanggil dengan tangannya, melambaikan tangannya. Disebutkan pasti kalau ada embel-embelnya. Tetapi kalau tidak tadi, kalau tidak ada embel-embelnya yang dimasukkan dengan kalam, dengan qaul, yaitu bi huruf wa sautin yusma', dengan huruf dan suara yang didengar. Itu kalau tidak ada embel-embelnya. Tayyib. Maka demikian pula yang namanya memanggil tentunya dengan suara. Fulan, ta'al. Ya. Fulana, ta'alai. Ta'ali. Seperti itu. Dengan suara. Sehingga kata beliau, an-nida'u wal munajatu, yang namanya panggilan dan berbicara, munajat ya, berbicara dengan suara yang rendah. Yang munajat ini artinya berbicara dengan suara yang rendah, yang santun, tapi tidak keras. Itu namanya munajat ya, bermunajat dengan Allah SWT artinya berbicara dengan suara yang lunak, yang halus. Ya. Maka yang namanya nida wal munajat la takunu illa bisaut, itu semua tidaklah terjadi kecuali dengan suara. Ya, kecuali dengan suara. Bahkan yang namanya nida secara bahasa Arab artinya apa? Biraf'is saut, dengan suara yang keras. Ada panggil bulan sini, boy. Boro-boro mendengar dia. Terkadang dengan ya, keras juga. Ya. Tidak dengar ya, seperti anak-anak ya, suruh diam ya, fulan uskut, tetap aja dia ngobrol ya, tetap aja main apanya. Ini terkadang orang yang begitu dengan keras saja dipanggil tidak dengar. Bagaimana kalau dengan ya, tidak keras? Itu nida secara bahasa Arab artinya jarab is-saut, ya, dengan suara yang dikeraskan. Waruya an Abdullah bin Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yahsyarullahu al-khalaiqa fa yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man quruba, ana al-maliku ana ad-dayyan. Sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT mengumpulkan makhluk-makhluknya, kemudian memanggil mereka Antum lihat dalam hadis ini yang telah kita lalui, Allah SWT memanggil makhluk-makhluknya dengan apa? Bisautin, dengan suara. Yang mana suara tersebut yasma'uhu man ba'uda, didengar oleh orang-orang yang jauh. Kama yasma'uhu man quruba, sebagaimana didengar oleh orang-orang yang dekat. Sebagaimana didengar oleh orang-orang yang dekat. Allah mengatakan anal maliku anad dayyan. Apa makna dayyan? Makna dayyan, siapa ingat? Anad dayyan, yang memberikan balasan, yang menghisab dan memberikan balasan, al-muhasib wal-mujazi. Al-laqahu al-Bukhari bi siqati tamrid. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan muallaq tanpa menyebutkan syekhnya atau syekh-syekhnya, dengan sirah yang tamrid, ya, tidak sirah yang jelas. Punya hadis ini sami'tu wa an tayyib. Tetapi tentunya yang dijadikan ibrah adalah sahih sanadnya. Dan hadis ini telah sahih diriwayatkan selain oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala fil Fath wa akhrajahu al-musannif fi al-adab al-mufrad wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadihima wa dhakara lahu tariqayn akharayn. Kata al-Hafidz rahimahullah ta'ala, hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Ya, Adabul Mufrad kitab tersendiri Al-Imam Bukhari selain sahihnya. Demikian pula oleh Imam Ahmad Abu Ya'la dalam sanad keduanya, disebutkan dari dua jalan yang lainnya. Ya, sehingga hadis ini ya hasan li ghairihi, ya hasan li ghairihi. Wallahu ta'ala alam bisawab.